Barulah pemudi di zaman sekarang bergaulah semakin bebas tidak terkendali. Tak peduli siang, tak peduli malam, tak pernah peduli apa kata semua orang. Oh yeah. Gadis cantik seksi sangatlah menawan hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jangan berhenti dulu. Hey yeah, in the high, in the cars, in the high, in the cars, in the high, in the cars, in the high, in the cars. Woo, yeah, woo. Pemuda pemudi zaman sekarang bergaulah semakin bebas tidak terkendali. Tak peduli siang, tak peduli malam, tak pernah peduli apa kata semua orang. Oh yeah. Tapi yang pasti tak bisa dipungkiri, aku dan kamu semua sama-sama suka.